Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan ini pengajian Ramadan agak sedikit cepat. Samping targetnya adalah faham, tapi targetnya juga menyelesaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Salim Ibn Sumair memulai tulisannya dengan Bismillah. Dan begitulah para ulama-ulama yang kenal sunnah Nabi, kenal petunjuk, akan memulai segala kebaikan dengan Bismillah. Pertama, mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikuti petunjuk baginda Nabi SAW. Dan untuk mendapatkan keberkahan, seperti disebutkan dalam hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati, fawwa aqta' fawwa ajda' fawwa abtar. Segala bentuk hal-hal yang baik, terpuji, dianggap zahirnya baik, ini zahir baik, baca kitab. Kalau tidak dimulai dengan Bismillah, mengarang kitab, tidak boleh dengan Bismillah, maka abtar akan terpotong, terpotong keberkahannya. Kurang berkah kalau kita memulai segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah. Maka sudah menjadi kebiasaan para ulama kalau ngarang kitab dengan Bismillah. Dan segala bentuk hal yang secara zahir terpuji, maka diupayakan, dianjurkan kita untuk mengucapkan Bismillah apapun. Tapi ada yang terpuji secara batin, tapi lahirnya tidak terpuji, tidak. Orang buang air itu terpuji, enggak buang air orang sakit, masuk rumah sakit. Tapi kalau buang air enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita mengangkat barang, mengangkat buku, mau naik mobil, mau ngapain, maka disunnahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di saat kita membaca kitab seperti ini atau mengarang kitab, Bismillah. Tidak ditinggalkan oleh para ulama, karena apa? Ngerti di balik Bismillah ada keberkahan. Kemudian di balik makna Bismillah itu adalah menunjukkan ketergantungannya kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku akan menulis, agar Allah yang menyempurnakan. Bismillah dengan Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia yang diberikan kepada siapapun, baik hamba itu. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, baik itu hamba yang taat atau hamba yang maksiat. Fir'aun pun mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Abu Jahal, Abu Lahab juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Maka itu nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Tapi kalau sudah Ar-Rahim, itu hanya khusus untuk ahli iman, yaitu diberikan kasih sayang oleh Allah kepada hambanya ahli iman nanti di surga. Kalau Ar-Rahim, di surga saja nanti. Jadi Rahim, kasih sayang Allah dengan sifat Ar-Rahim, tidak diberikan kepada orang kafir dan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah artinya alhamdu, segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Fahami maknanya terlebih dahulu. Segala bentuk kebaikan yang ada di semesta ini kembali kepada Allah. Kecerdasanmu adalah milik Allah. Allah yang kasih. Jika Allah menghendaki untuk mencabut, maka akan hilang kecerdasan itu. Kegantengan, kecantikan, kekayaan, dan seterusnya. Yang sering kita sanjung, ketahuilah itu semua kembali kepada Allah. Maka tidak perlu kita sombong dengan apapun yang kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, Tuhan ahli bumi, Tuhannya ahli langit, Tuhannya yang di laut, Tuhan yang di darat, Tuhannya sesuatu yang terlihat dan Tuhan sesuatu yang tidak terlihat. Rabbil alamin. Kemudian di sini alhamdulillah ini sesuai dengan riwayat juga sunnah Nabi. Ada hadis yang serupa dengan Bismillah. Kullu amrin dhibadin la yubda'u fihi bilhamdillillah. Segala sesuatu bentuk yang terpuji secara zahir, jika tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka sama abtar aqta. Riwayatnya mirip dengan riwayat Bismillah, Cuma dikatakan oleh ahli hadis bahwasanya riwayat tentang hamdulillah itu lebih kuat. Tapi dua-duanya adalah riwayat yang sah. Sehingga para ulama biasanya selalu menggabungkan antara bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita mulai tulisan, karangan, buku tanpa bismillahirrahmanirrahim dan tanpa alhamdulillah. Wabihi, dan inilah bentuk ketawakalan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan kecerdasannya. Hendaknya seorang hamba yang beriman selalu begitu. Dalam mengerjakan segala sesuatu, ingat Allah. Apakah itu sedekah? Seorang hamba tidak bisa bersedekah 1.000 rupiah kecuali karena Allah kehendaki kebaikan untuk orang tersebut. Kita pun tidak bisa duduk di tempat ini kecuali Allah menghendaki. Maka hendaknya bagi orang yang selalu, hendaknya bagi orang yang beriman selalu tidak lupa dengan Allah di saat hendak melakukan segala kebaikan. Kita itu sering lupa kepada Allah di saat diberi kelebihan. Yang sering kami sampaikan dalam contoh, misalnya, kalau seorang ibu yang menemukan anaknya sakit, biasa langsung bergegas pergi ke dokter, telepon dokter dan dibawa ke rumah sakit. Sering kami sampaikan contoh ini. Siapa di antara kita yang di saat sakit sebelum ke dokter mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat 2 rakaat, lalu memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Kalau kita hendak membuka toko, siapa di antara kita yang sebelum membuka toko menghadap kepada Allah, melakukan sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan di toko ku ini. Seperti disyaratkan Imam Nawawi, sudahkah engkau wahai Ustaz sebelum engkau mengajar mengadu kepada Allah, melakukan sholat 2 rakaat meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada yang akan kita ajar. Kita sering lupa dengan kecerdasan kita ini, lupa memohon kepada Allah. Contoh saja banyak, kalau santri setengah bebel itu biasanya banyak doa. Kadang-kadang kalau sudah cerdas itu mentang-mentang jarang doa. Sama siswa yang di luar sana itu, kalau bebel itu buat datang ke ustaz sana, ke ustaz sini, minta doa sana, minta doa, giliran dikasih kecerdasan, lupa. Lah ini repot kalau sudah begitu, lupa kepada Allah. Mulai wabihi nasta'in, kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Ala umurid dunya wad din, dalam segala urusan, ala umurid dunya, dalam segala urusan-urusan dunia. Agar dunia kita benar, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan secara lahir dan batin. Batinnya mengadu kepada Allah secara sesungguhnya, zahirnya ikuti petunjuk Allah. Zahirnya ikuti petunjuk sesuai dengan syariat urusan dunia, halal haram. Batinnya ngadu kepada Allah. Yang memberikan kekayaan adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah. Ala umurid dunya wad din, dan urusan agama. Urusan agama, kita tidak akan bisa berbuat baik, tidak akan bisa mengerti kebenaran, bahkan tidak akan bisa menginsafi sebuah kebenaran kecuali karena dipilih oleh Allah. Alangkah banyaknya orang yang mengerti sebuah kebenaran tapi tidak bisa mengikuti karena Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Alangkah banyaknya orang mendengar kebaikan tapi enggak faham-faham. Dan sungguh kita tidak akan bisa meletakkan jidat kita ke bumi untuk sujud kepada Allah kecuali Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Sehingga bimbingan dari Allah yang diajarkan kepada kita, setiap hari berapa kali kita, tidak kurang dari 17 kali kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka kepadamulah ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamulah nasta'in kami mohon pertolongan. Ini adalah ikrar kelemahan kita, ya Allah sungguh aku tidak akan mampu mengeluarkan 1.000 rupiah kecuali engkau pilih aku. Dan kita tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan kecuali Allah memilih kita. Maka ini adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Kita sering lupa, di saat diberi kekayaan lupa, diberi kekuatan lupa. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya, dunia. Kita mohon pertolongan kepada Allah urusan dunia. Urusan dunia pun kita minta pertolongan dari Allah agar benar. Karena Allah pun mengajari kita melestarikan dunia dengan cara yang benar. Maka kita memohon, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia, Rabbana beri, ya Allah wahai Tuhan kami, atina berikan kepada kami, fid dunya, di dunia hasanatan, urusan dunia. Fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. ini dunia dengan baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga dengan kebaikan. Ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Salim mengamalkannya langsung. Tidak akan kita bisa melakukan kebaikan di dunia ini kecuali petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah. Kemudian mengadu kepada Allah ini penting sekali. Makanya santri tidak cukup mengandalkan kecerdasan. Harus ada waktu di tengah malam untuk sujud. Untuk tadarru, menghadap kepada Allah. Meminta kepada Allah dengan serius. Agar kita tidak keluar menjadi seorang alim yang sombong. Sombong ujub. Sombong. Kekayaan pun sombong. Sombong. Sombong itu ada banyak sebabnya ya. Sombong dengan ilmu, sombong dengan kekayaan, sombong dengan nasab, sombong dengan kekuatan, sombong dengan tahta. Nah, karunia Allah itu semua menjadikan seorang sombong. Baik. Setelah memohon kepada Allah, kemudian melanjutkan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin berselawat. Bagi yang kenal Nabi, dia tidak akan lupa selawat. Dan selawat dibaca, salawat dimasukkan di dalam doa kita, salawat dimasukkan dalam tulisan kita, salawat dimasukkan dalam segala aktivitas kita. Ini punya tujuan. Karena salawat adalah ibadah yang masya Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah amal yang sangat mudah diterima oleh Allah. Yang namanya salawat ibadah yang sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama menggabungkan doanya dengan solawat, sehingga membuka dengan solawat, menutup dengan solawat, dengan harapan apa? Solawat diterima, solawat diterima, solawat sebagai pembuka diterima, solawat sebagai penutup diterima. Apakah tengah-tengahnya akan ditinggal oleh Allah? Maka difahami para ulama, ini termasuk anjuran, dihimbau kalau ingin berdoa, jangan lupa memulai dengan membaca solawat dan dipungkasi dengan baca solawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, untuk mendapatkan doanya malaikat dan doa dari doa malaikat dan salawat dari Allah Subhanallah. Salawat dari Allah karena kita bersalawat kepada Rasulullah. Kan disebutkan dalam hadis, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa bersalawat kepadaku sekali maka Allah akan bersalawat 10 kali. Salawat Allah 10 kali, lihat. Salawat Allah 10 kali. Kita salawat sekali, Allah balas 10 kali. Kalau sudah Allah balas 10 kali, Allah balas 10 kali. Bagaimana salawat, balasan salawat Allah itu? Disebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. Allah bersalawat kepada kalian dan malaikatnya. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya doa yang dikabul adalah salawat. Kenapa? Karena kalau kita membaca salawat, membawa malaikat untuk mendoakan kita. Menjadikan Allah membalas dengan salawat. Dengan, kalau salawat Allah tadi, liyukhrijakum minadzulumati lan nur, bagaimana salawatnya Allah kepada hambanya? Kalau kita kan bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dibalas oleh Allah 10 kali. Satu dibalas 10, hebat. Satu dibalas satu saja sudah cukup. Tapi Allah yang Maha Kasih membalas 10, dan balasan Allah, yukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian, minad dhulumati, dari gelapnya hidup, gelapnya pikiran, segala bentuk kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Cahaya pemahaman, cahaya iman, cahaya ketenangan hati, dan seterusnya. Maka salawat tidak pernah ditinggal, karena para ulama ngerti begitu hebatnya salawat. Dan juga makna sambung kepada sahibu syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, gelar sayyid. Sayyid, Nabi adalah sayyid. Nabi adalah sayyid dalam hadis sahih dengan bermacam-macam riwayat. Hadis sahih, Nabi menggelari, menyebut diri beliau adalah sayyid. Anna sayyidu waladi Adam wala fakhr. Anna sayyidu waladi Adnana wala fakhr. Anna sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhr. Jadi kalimat sayyid, sayyid, sayyid disebut oleh Rasulullah langsung oleh lidah beliau, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati, aku adalah sayyidnya manusia di hari kiamat. Wala fakhr. Pun Nabi tidak menjadi sebab itu sombong. Itu tidak menjadikan Nabi sombong. Sayyid Nabi, makanya alangkah indahnya kalau kita menggelari Nabi juga dengan sayyidina. Sayyidina Muhammad. Sayyid adalah orang yang mengungguli yang lainnya, sada. Mengungguli yang lainnya adalah sayyid. Khatamin nabiyyina. Gelar Nabi itu khatamin nabiyyina, bisa khatimin nabiyyina. Kalau khatimin nabiyyina, pungkasan para nabi. Khatimin nabiyyina, pungkasan para nabi, dan memang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimin nabiyyina, khatim, pungkasan. Segala utusan-utusan-utusan, mereka ada utusan setelahnya. Jadi baginda Nabi sebagai khatimin nabiyyina, karena Nabi adalah khatimin nabiyyina, pungkasan para nabi, maka syariat Nabi mencakup semuanya. Sebab setiap nabi diutus untuk kaumnya. Nabi ini diutus untuk kaumnya. Nabi ini diutus untuk kaumnya. Dan Nabi Muhammad karena Nabi akhir zaman yang sebagai pungkasan, maka Nabi diutus untuk semua kaum. Dan juga makna khatamin nabiyina, taknya di fathah, khatam, stempel. Khatamin nabiyina, stempel. Apa makna stempel di sini? Tidak ada nabi terdahulu, tidak sah nabi-nabi terdahulu kecuali mereka harus ngakui Nabi Muhammad. Stempelnya itu Nabi Muhammad. Jadi tidak ada nabi yang terdahulu kecuali mereka harus membawa pesan tentang ada nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah. Kalau tidak, maka tidak dianggap kenabian mereka. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Nabi, keluarga Nabi, alihi, keluarga baginda Nabi. Jadi kalau berselawat jangan pelit, jangan hanya kepada Nabi saja. Kalau bisa disambung dengan keluarga baginda Nabi, kemudian disambung dengan sahabat baginda Nabi, ali, sahabat dan keluarga. Dua pilar agama Islam. Dua pilar. Dua pilar agama Islam adalah hubbu ahli baitin nabi wa hubbu ashabin nabi. Kalau satu kita runtuhkan, runtuhlah agama. Likulli dinin asas. Disebutkan setiap agama ada asasnya. Wa asasu dinil islami, dan asas agama Islam adalah hubbu ahli baiti rasulillahi wa hubbu ashabi rasulillahi. Asas agama Islam adalah cinta kepada sahabat Nabi dan cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada kelompok yang benci kepada sahabat Nabi, maka mereka bukanlah golongan Islam yang benar. Ada mencintai ahli bait Nabi tapi benci sahabat Nabi. Ada cinta sahabat Nabi tapi benci ahli bait Nabi, bukanlah akidah yang benar. Akidah Islam adalah mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli bait di sini, ahli Nabi, keluarga Nabi, ada yang pertama adalah ahli Nabi adalah ashabul kisa. Yang pertama ashabul kisa adalah yang diajak ibtihal, yang diselimuti oleh kain oleh Nabi, kemudian Nabi beribtihal di saat berhadapan dengan orang-orang kafir. Ibtihal itu adalah mengadu kepada Allah lalu menyerahkan kepada Allah yang dusta akan kedapatkan musibah. Ya Allah, kalau aku dusta maka turunkan musibah. Siapapun yang dusta di antara kami berdua, turunkan musibah. Ini namanya ibtihal. Sumpah. Sumpah. Yang sumpah di hadapan Allah dan yang berdusta nanti akan mendapatkan musibah. Ibtihal. Di situ ada ashabul kisa, orang yang diselimuti oleh Nabi dengan kain, yaitu beliau sendiri, Sayyidina Rasul, kemudian Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. 5. Kemudian ditambah, yang kedua ditambah istri Nabi. Sebab ayat innama yuridullah itu adalah tentang istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi adalah ahli bait Nabi. Jangan seperti sebagian orang mengeluarkan istri Nabi. Wong di Al-Quran itu tentang istri Nabi, kok malah dikeluarkan. Ini ada orang yang benci kepada istri Nabi. Istri Nabi termasuk ahli bait. Innama yuridu al-yudhiba amburisya ahlal bait, itu adalah istri Nabi. Adapun hadis Nabi, haula ahli baiti, fa'adhib anhumur ridsa, itu hadis. Jadi jelas ahli bait Nabi SAW adalah ashabul kisah tadi dan juga istri-istri Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ditambah Bani Hashim, Bani Muttalib. Semua Bani Hashim dan Bani Muttalib yang dalam madhab kita Imam Syafi'i, yang ketiga ini yang tidak mendapatkan, tidak boleh menerima zakat. Dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Imam Syafi'i adalah min ahli baiti karena beliau adalah Muttalibi. Ketemu di jidnya Nabi yang keberapa. Imam Syafi'i kalau nasabnya memang tidak ke Nabi, tapi ke Bani. Ini Bani Muttalib dan Bani Hashim. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian nanti di sana ada pendapat para ulama fi maqamid du'a, kalau sudah disebut ahli bait Nabi dalam doa adalah semua orang yang bertakwa adalah mendapatkan doa. Jadi fi maqamid du'a, di dalam doa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mendoakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali, maka kita semuanya kalau kita bertakwa mendapatkan doa tersebut. Baik, ini adalah masalah ahli bait. Dan hubbu ahli bait adalah wajib. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kita harus tahu sahabat Nabi adalah siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang hidup saat Nabi hidup. Hidup saat Nabi hidup. Hidup bersama Nabi, satu. Yang kedua, Islam bersama Nabi. Yang ketiga, mati dalam keadaan Islam. Hidup bersama Nabi, Islam saat ketemu Nabi, dan matinya pun dalam keadaan Islam. Kalau salah satu dari tiga syarat ini jebol, enggak bisa jadi sahabat Nabi. Hidup bersama Nabi, Islam saat itu, mati Islam, tidak sahabat Nabi karena enggak ketemu Nabi. Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani hidup bersama Nabi, hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman, tapi Uwais al-Qarani tidak disebut sebagai sahabat karena tidak sempat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketemu Nabi dan Islam bersama Nabi, tapi setelah Nabi murtad. Setelah ketemu Nabi, setelah Nabi wafat, murtad. Matinya dalam keadaan tidak beriman, maka bukan sahabat Nabi. Atau ketemu Nabi, tapi belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat, baru masuk Islam. Tidak dianggap sebagai sahabat. Ketemu Nabi, tapi belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat, baru nyesel masuk Islam. Tidak sebagai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi adalah yang bertemu Nabi, masuk Islam waktu Nabi hidup, kemudian mati pun dalam keadaan Islam. Maksud hidup Nabi ini adalah hidup sebelum beliau wafat saat itu. Biarpun keyakinan kita, Nabi itu adalah hidup. Nabi itu hidup. Para sholihin, para syuhada hidup. Tapi hidupnya beda, bukan hidup di dunia. Maksudnya hidup Nabi di alam dunia, bukan kehidupan yang khusus di alam barzah. Baik. Kemudian ajma'in semuanya tanpa terkecuali diperluas doanya ajma'in semuanya. Kemudian la haula wala quwata, dalam hadis pun la haula wala quwata illa billah. Nabi pernah merintah aktsiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzul jannati. Disebutkan berbanyaklah kau baca la haula wala quwata illa billah. Karena la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzul jannati. Jadi kayak gudang pahala, gudang kebaikan di surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Dikatakan oleh para ulama bahasanya mengqala la haula wala quwata illa billah, barang siapa membaca la haula wala quwata illa billah kasyafallahu anhu 70 baban min ad-durri wa adnaha al-faqr. Kalau orang memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah, Allah akan lepas atau buka 70 pintu kejahatan. Pintu ketidakbaikan ditutup oleh Allah. Apa dibuka? Jadi segala pintu, maksudnya segala sebab-sebab kesusahan dihilangkan oleh Allah. Wa adnaha yang paling ringan al-faqr. Sehingga al-faqr kefakiran. Sehingga para ulama mengatakan yang memperbanyak la haula wala quwata illa billahi tidak akan masuk wilayah kefakiran. Kemudian kalau kita hubungkan dengan tulisan di kitab ini, dan hendaknya orang beriman seperti itulah. Tidak sombong dengan apa yang ia miliki, menyerahkan kepada Allah, dan ikrar la haula, aku akan menulis kitab ini. Itu Syekh Salim bin Sumair. Kalau kita, kami akan belajar ini ya Allah. Akan tapi ya Allah, kami tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya daya ya Allah. Illa billahi, kecuali dari Allah. Al-Ali yang maha tinggi, al-Azim yang maha agung. Ini kan adab semuanya. Faslun fasal. Arkanul Islami khamsatun. Ini adalah rukun iman, rukun Islam. Kemudian bab ihsan. Disebut sebagai arkanuddin. Arkanuddin, rukun agama. Diambil dari hadis Jibril yang masyhur. Jibril datang dalam bentuk manusia. Sajidu bayad tithawbi. Sajidu sawad disyari. Disebutkan ada orang datang kepada Nabi Muhammad. Rambutnya hitam, bajunya putih, tidak ada bekas-bekas bepergian, tiba-tiba duduk dengan Nabi, mendekat kepada Nabi, lalu lututnya ditempelkan lutut Nabi, lalu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, lalu bertanya kapan kiamat akan tiba. Itu hadis masyhur, namanya hadis Jibril. Dari hadis itu, Imam riwayat Muslim, hadis yang meriwayatkan Imam Muslim. Dari hadis itu difahami ulama nama arkanuddin ada tiga, rukun agama ada tiga. Yang pertama adalah tentang rukun Islam, rukun iman, ketiga adalah ihsan. Kemudian yang terakhir adalah asyratus saati, tanda-tanda hari kiamat. Sebagian orang mutaakhirin pengen memasukkan ini dalam rukun yang keempat. Padahal kalau kita cermati asyratus saah di sini masuk wilayah keimanan kepada al-ghaibiyat. Iman kepada hari akhir mukaddimahnya adalah asyratus saati. Sehingga cukup rukun iman, rukun agama ada tiga. Rukun agama ada tiga, ini yang pertama adalah arkanul Islam. Rukun Islam yang pertama. Rukun agama, arkanul din ada tiga. Rukun agama ada tiga. Ya pun ada yang mengatakan empat, ya enggak ada masalah. Yang mengatakan empat tidak ada masalah. Cuman kalau kita cermati, yang keempat itu masalah asyratus saati, tanda-tanda hari kiamat, itu termasuk bab ghaibiyat. Iman kepada gaib, sesuatu yang akan datang dan belum tiba, tentang tanda-tanda Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabatul Ard, turunnya Sayyidina Isa, kemudian Imam Mahdi dan seterusnya. Ini adalah asyratus saati, tanda-tanda hari kiamat. Itu masuk wilayah keimanan tadi. Sehingga kalaupun seandainya tidak merasukkan rukun agama, bisa. Rukun agama yang pertama adalah arkanul Islam, rukun Islam. Disebutkan dalam hadis Jibril tersebut. Tolong, sering dihafal istilah hadis Jibril. Hadis Jibril biasanya di kalangan ahli ilmu pakai isyarat. Hadis Jibril, masyhur hadis Jibril, yaitu tentang rukun agama yang tiga, rukun Islam, rukun iman, dan apa itu ihsan. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam, rukun agama bukan rukun Islam. Rukun Islam salah satu dari rukun agama. Agama ada pilarnya, tiga pilarnya. Tentang keimanan, tentang keislaman, tentang ihsan. Dan ini martabat. Manusia pertama adalah wilayah Islam, asyhadu anallah, selesai. Kemudian yang kedua adalah iman. Kadang orang Islam secara zahir saja, imannya belum masuk. Baru nanti masuk wilayah iman yang sesungguhnya. Setelah masuk wilayah iman, diasah, masuk wilayah ihsan. Jadi martabat tertinggi adalah ihsan. Iman, arkanul Islam, rukun Islam, ini adalah rukun agama yang pertama adalah arkanul Islam. Rukun-rukun Islam khamsatun, ada lima. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang pertama membaca syahadat. Rukun Islam adalah membaca syahadat. Hukum membaca syahadat selain di dalam sholat. Tidak wajib kecuali bagi orang kafir asli. Jadi pembahasan mengucapkan kalimat syahadat itu hanya berlaku di dalam orang kafir asli yang mau masuk Islam. Orang kafir asli yang mau masuk Islam harus berasyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi siapapun yang terlahir dari perut wanita muslimah atau dari bapak muslim atau dari dua-duanya yang muslim, maka secara otomatis sang anak itu sudah muslim. Seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang ahli kitab, ini pembahasan sendiri, maka bayinya langsung muslim nanti lahir. Suami istri kafir, tak taunya baru hamil, perempuannya masuk Islam. Perempuannya masuk Islam. Berarti kan dari laki-laki yang kafir. Hukumnya nanti harus terpisahkan. Tapi bayi ini bagaimana? Ikut ibunya. Karena ibunya adalah muslim. Maka kalau bapak ibu muslim, jelas anaknya muslim. Biarpun tidak bersyahadat. Jadi bicara pembahasan mengucapkan kalimat syahadat hanya berlaku kepada orang yang kafir asli, atau yang kedua, orang murtad mau kembali kepada Islam. Mau kembali kepada Islam. Jadi pembahasan kalimat syahadat itu di situ. Dan kita tidak wajib mengucapkan kalimat syahadat lagi kecuali di dalam sholat saja, karena kita kewajiban sholat bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sana dibahas oleh para ulama, bagaimana orang kafir itu hukumnya mengucapkan kalimat syahadat. Hukumnya adalah wajib. Orang kafir kalau mau masuk Islam wajib mengucapkan kalimat syahadat. Kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, belum bisa dianggap sebagai seorang muslim. Kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, belum dianggap sebagai seorang muslim. Wajib. Tapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat, apakah perlu dijabarkan atau tidak. Tidak apa-apa sedikit masalah syahadat. Ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat bagi orang yang kafir asli itu adalah, mereka mengatakan adalah syatrul imani au syartul imani, syatrun lil imani au syartul imani. Perbedaan antara syatrul imani dan syartun lil imani. Perbedaan di sini. Jumhur kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya ulama berbeda. Yang pertama mengatakan mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun lil imani, bagian daripada iman. Jadi iman itu separuh adalah mengucapkan kalimat syahadat, separuh adalah iman di dalam hati. Jadi kalau orang beriman di dalam hati belum mengucapkan kalimat syahadat, orang beriman di dalam hati. Alhamdulillah alladhi fataha abwab al-wusul ilayh. Udna marratan ukhra ila majalisi ayyuhal murid fi juz'ihi al-thani. Pendapat yang kedua adalah mengucapkan kalimat syahadat bagi orang kafir asli adalah syarat. Syarat yang pertama di sini adalah syarat li ijra'il ahkam fid dunya. Mengucapkan kalimat syahadat ini sekedar syarat saja untuk diberlakukan di dunia sebagai orang yang Islam. Jadi begini, kalau ada orang kafir selagi dia belum syahadat, maka enggak dianggap menurut manusia. Tapi menurut Allah mungkin saja dianggap. Ini urusan Allah. Jadi kalau tetangga kita kafir Nasrani kok belum bersyahadat, maka enggak bisa di dunia kita perlakukan sebagai seorang muslim. Kalau mati ya dikubur tempatnya orang kafir, enggak perlu dimandi, disolati. Jadi mengucapkan kalimat syahadatnya seorang kafir ini agar diberlakukan di dunia sebagai seorang muslim, maka dia boleh menikah dengan putri kita. Syartun li ijra'il ahkam fid dunya. Nah, syarat. Sedikit pelik, tapi harus sampaikan, barangkali ada di antara yang mengganjal nanti kisah tentang Abu Thalib, kita akan ada tujuan sampai di sana. Kemudian masyad syartun tadi, syarat yang kedua adalah, syarat itu ada dua, jadi kan ada dua ya, yang pertama syartun lil imani, yang kedua syartun, syarat ada dibagi dua. Yang pertama syartun li ijra' ila ahkam fid dunya, untuk menjalankan hukum di dunia. Yang kedua adalah syartun li sihhatil imani, syarat sahnya iman. Bagi yang mengatakan syarat sahnya iman, maka yang tidak bersyahadat tidak sah imannya. Tapi syarat li ijra'il ahkam bid dunya itu syarat untuk diberlakukan hukum di dunia sebagai seorang mukmin. Tapi kalau tidak bersyahadat di mata manusia tetap kafir. Tapi iman hatinya kepada Allah itu bukan urusan kita. Pokoknya begini, hei, karena kamu, biarpun menurut pendapat yang paling mudah tadi, syarat untuk dianggap sebagai seorang mukmin muslim di dunia, kalau ada orang kafir baik sama kita selagi belum la asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka hukumnya di dunia tetap hukumnya orang kafir. Maknanya tidak boleh dia menikah dengan putri kita, kalau meninggal tidak kita salati dan sebagainya. Cuma di hadapan Allah, di hadapan Allah, menurut pendapat ini kita serahkan kepada Allah. Imam Ghazali pernah berkata ini, dikatakan oleh pakar akidah, waqad taraddadal ghazaliyu. Imam Ghazali itu bimbang. Wa kaifa yukhalladu man kana fi qalbihi mithqalu dharratin minal imani thumma lam yantiq bi shahadataini. Imam Ghazali itu bimbang. Masa orang di hatinya ada iman kepada Allah, hanya karena belum mengucapkan kalimat syahadat, masa akan diabadikan di akhirat, di neraka? Maka tardutnya Imam Ghazali jadi perbincangan panjang. Karena apa? Iman di dalam hati. Mungkin sekali ada orang beriman di dalam hatinya, kemudian belum sempat mengucapkan kalimat syahadat, apakah orang semacam ini akan diabadikan di dunia? Ini pendapat. Dan di sini pendapat yang inilah sangat peluang sangat besar untuk kita khusnudzon dengan orang-orang yang baik dengan Nabi seperti Abu Thalib. Supaya kita bergegas mengatakan Abu Thalib di neraka selama-lamanya. Abu Thalib memang tidak sempat mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi dari kalimat-kalimat, dari perilakunya, Abu Thalib mendukung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang menurut pendapat yang pertama Abu Thalib bukan beriman. Pendapat yang ketiga belum beriman, tapi pendapat yang kedua tadi mungkin sekali Abu Thalib nanti adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya nanti. Nah, ini dialog masalah akidah. Maka kalau kita sudah menemukan peluang semacam ini, tidak perlulah kita kerjaan kita mencaci maki. Apalagi orang yang telah berjuang untuk Nabi, membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kami perlebar masalah al-iman, al-nu'tudku bi syahadatain syatrun minal iman atau syartun al-iman. Untuk masalah ini selesai, kita tinggalkan masalah kalimat syahadat. Kemudian kami tambah lagi bahwa orang yang dianggap kafir dan akan abadi di neraka adalah mereka yang pernah mendengar syariat Islam. Setiapapun yang mendengar syariat Islam dan dia pendengarannya sama penglihatannya bisa melihat, kemudian dia tidak gila dan dia sudah akil balig syarat mukallaf. Kalau ada orang pernah dengar syariat Islam, kemudian dia juga bisa melihat dan bisa mendengar, ya tentu karena bisa mendengar, kemudian dia sudah akil balig dan akalnya sehat tidak gila, maka dia wajib menerima Islam. Kalau tidak menerima Islam, di neraka selama-lamanya. Tapi orang yang hidup di hutan belantara, tidak pernah dengar tentang Islam, biarpun dia nyembah berhala, dia tidak akan masuk neraka. Harus pahami mana ini. Orang yang hidup di hutan belantara tidak pernah dengar Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghukum, Allah tidak akan menghukum sampai datang utusan. Utusan itu adalah Rasulullah atau utusan Rasulullah. Artinya, setiap orang yang tidak pernah dengar syariat Islam, hidupnya di hutan belantara, nyembah rajanya, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah bintang, nyembah rembulan, cuman karena mereka belum pernah dengar syariat Islam, maka Allah pantang menghukum mereka. Allah tidak akan menghukum mereka. Mereka seperti binatang. Mereka tidak, Allah tidak akan menghukum mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi pembahasan kalimat syahadat ini adalah bagi orang kafir asli yang sudah mendengar Islam. Dalam keadaan dia sehat akalnya dan dia bisa melihat, mendengar, kemudian dia adalah akil baligh. Maka di sana ada syarat mukallaf, masih ingat? Siapakah orang mukallaf yang punya beban kewajiban? Orang yang punya beban kewajiban mukallaf, Anda pikir diri Anda sendiri. Orang mukallaf adalah yang pertama adalah orang yang akil, orang baligh. Berakal. Akil baligh. Selagi belum baligh dia tidak mukallaf, tidak punya beban kewajiban. Yang kedua adalah sehat, bukan orang gila, sehat akalnya. Sehat akalnya. Maka orang gila ini tidak punya kewajiban. Orang dilahirkan dalam keadaan gila sampai mati umur 60 tahun ya enggak dihukum oleh Allah. Enggak sholat tidak dosa, enggak puasa tidak dosa, ngelakuin apa saja tidak dosa orang gila. Yang ketiga adalah salamatul hawas, selamat pendengarannya atau pakai kalimat atau. Selamat pendengarannya atau penglihatannya. Asalkan salah satu, apakah bisa melihat atau bisa mendengar. Tapi kalau dua-duanya sudah enggak berfungsi, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka orang tersebut tidak akan jadi mukallaf, tidak dosa selamanya. Karena dia tidak bisa mendengar perintah, tidak bisa faham pesan. Yang keempat adalah sampai kepadanya dakwah Islam. Maka yang tidak pernah mendengar dakwah Islam, dia tidak dianggap sebagai seorang mukallaf. Dia tidak punya kewajiban, tidak ngerti dakwah Islam. Islam tidak sampai kepadanya. Tidak ada radio, tidak ada televisi, tidak ada orang berdakwah kepadanya. Maka kalau mati Allah pantang untuk menghukum mereka. Ini masalah syahadat saja. Dan makna syahadat adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi. Kembali kepada jumhur tadi, bersaksi dengan lidahnya, meyakini dengan hatinya. Bersaksi dengan lidahnya, meyakini dengan hatinya, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Artinya harus terbayang di benaknya Tuhan-Tuhan palsu yang selama ini diyakini oleh umat. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Katalah itu semuanya bukan. La ilaha tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kita. Menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada kita. Al-Quran dan hadis Nabi. Nah di sana nanti akhirnya kita harus mengenal namanya Allah. Bagaimana kita mengenali Allah? Menggunakan akal kita dan menggunakan syariat. Tapi para ulama kita dengan kecerdasannya, untuk kenal Allah kita menggunakan akal dulu dong, sebelum dengan syariat. Masa kita ketemu orang kafir lalu berkata kul huwallahu ahad? Apa itu kul huwallahu ahad? Sehingga ulama kita mengajak dialog dengan akal kita. Pakar akidah kita mengajak dialog dengan akal kita untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Menggunakan akal, suruh melihat semesta. Dikecilkan lagi bumi, dikecilkan lagi kampung kita, dikecilkan lagi rumah kita, dikecilkan lagi meja yang kita tempati, kemudian kursi atau kita, suruh melihat. Ini ngajak berpikir dengan akal, belum pakai dalil syar'i, dalil akli dulu. Untuk mengatakan Allah ada, itu adalah dengan dalil akli. Dan para filosof pun sampai kepada pemahaman bahasanya semesta itu ada yang menciptakan. Cuman bahasa mereka saja yang sering salah. Sampai dikatakan Allah sebagai ilat yang pertama dan seterusnya. Ini adalah istilah-istilah salah. Tapi para filosof sudah sampai kepada kesimpulan bahasanya semesta ini harus ada yang menciptakannya. Dimulai dari kecil, pulpen ini ada yang membuat. Biarpun kita tidak tahu siapa yang membuat. Hanya orang gila yang berkata, pulpen ini terjadi dengan dirinya sendiri. Gila. Gila ada orang mengatakan bahwasanya pulpen itu terjadi dengan dirinya sendiri. Enggak. Pulpen, yakin tidak kalau ini ada yang membuat? Yakin. Tahu enggak siapa yang membuat? Tapi yakin ada yang membuat? Sudah jelas ini. Akal kita langsung paham. Ini kecil, ini harus ada yang membuat. Kecil ini apa sih, cuma ada. Kecil aja yang membuat. Kita turunkan di atas meja. Meja ada yang membuat. Kemudian kita langsung kita perluas pandangan kita. Semesta. Kemudian apa mungkin orang berakal lalu berkata, bumi tidak ada yang membuat. hanya orang gila. Dan pernah kita duduk dengan orang yang subhanallah lagi bingung dia. Dia tidak percaya akan adanya sang pencipta. Oh, baik. Kenapa? Saya tidak bisa membuktikannya. Dia perlu bukti, mau dilihat dengan matanya. Saya ajak bicara masalah kue tadi. Ini kue ada yang membuat tidak? Ada. Ini mah jelas. Jelas kue ada yang membuat. Tapi kita kan tidak tahu siapa membuat. Mana? Dari mana Anda kok meyakinkan bahwasanya kue ini ada yang membuat? Ya ada, jelas. Tidak bisa jelaskan dia. Pokoknya ada yang membuat. Karena kalau dia mengatakan kue tidak ada yang membuat, dia gila. Baik. Kue ada yang membuat. Padahal Anda tidak tahu siapa membuat. Tapi kenapa yakin? Ya jelas, ini jelas. Bahasanya jelas-jelas tok gitu. Baik. Orang yang berakal, kita ngikuti cara berpikirnya dia. Orang yang berakal akan mengatakan bahasanya, saya tidak percaya kepada Allah karena apa? Tidak kelihatan. Dan alam pun tidak bisa menjadi bukti kalau itu adalah ciptaan Allah. Saya bilang, terserah namanya, singkirkan dulu. Apakah namanya Allah atau yang lainnya? Saya bertanya, bumi, langit ada yang menciptakan enggak? Dia diam. Saya bantu. Anda mengatakan tidak ada yang menciptakan karena tidak kelihatan. Ngomong gitu saja. Iya, tidak ada yang menciptakan. Terjadi dengan sendirinya proses. Baik, baik, bagus. Berarti bumi tidak ada yang menciptakan karena Anda tidak tahu siapa yang membuat. Iya, matahari dan semuanya. Karena Anda bersandaran dengan akal Anda sendiri bahasanya, selagi tidak ada yang menciptakan, saya tidak tahu yang menciptakannya. Selagi tidak ada yang menciptakan, tidak kelihatan yang menciptakannya, maka tidak ada yang menciptakannya. Terjadi dengan sendiri proses. Itulah yang sering disebut dengan evolusi dan seterusnya itu. Baik. Jadi kaidah, selagi aku tidak melihat, maka aku tidak boleh percaya kalau ada yang menciptakannya. Iya, memang. Mana siapa yang melihat? Tuhan tidak menciptakan, saya tidak melihat Tuhan kok. Kenapa? Karena Anda tidak melihat Tuhan menciptakan ini kan? Ya. Tuhan tidak kelihatan. Saya pakai kaidah Anda. Selagi kita tidak melihat, maka tidak boleh percaya. Iya, saya kembali. Roti Anda tidak melihat siapa yang membuat. Ada yang tidak membuat. Anda tidak melihat yang membuat. Ada yang membuat. Jadi diam dia. Ajib. Tadi Anda sudah bilang ada yang buat. Kan? Jadi bingung dia ini. Di saat kembali ke roti, dia akan kecebak kalau ngomong roti ada yang membuat, biarpun saya tidak melihat, nanti balik lagi urusan bumi. Kadang-kadang orang gila seperti itu. Yang kecil saja enggak percaya kalau tidak ada yang membuat. Ini saya enggak percaya kalau tidak ada yang membuat. Bagian semesta ini tidak ada yang membuat. Harus ada yang membuat. Baik, ini bukan bahasan akidah masalah fikih, cuman ini kalau masalah la ilaha illallah. Harus jelas. Kemudian lihat. Kemudian kemudahan kita untuk beriman akan adanya sang pencipta. Kemudahan kita untuk beriman akan adanya sang pencipta itu sangat, sangat mudah. Kenapa? Biarpun kita pernah dengar cerita tentang Tuhan-Tuhan palsu dari Fir'aun, Namrud, dan seterusnya. Alhamdulillahnya itu, Fir'aun itu tidak pernah mengatakan aku menciptakan matahari. Biarpun dia mengaku Tuhan, dia juga tidak pernah berkata bumi aku menciptakannya. Ini kesempatan bagi orang yang hatinya masih polos, bisa ditata. Fir'aun pun tidak pernah mengaku menciptakannya. Lalu tanyakan siapa yang menciptakannya? Harus ada yang mencipta. Ya kan? Baik, berarti semesta harus ada yang menciptakannya. Harus, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Lalu yang menciptakan siapa? Baru nanti perlu. Yang menciptakan bahasa Arabnya adalah Khalik, sang pencipta. Cuma nama sang pencipta ini siapa? Baru kita perlu namanya dalil syar'i, yaitu Allah. Jelas. Ini adalah pembahasan akidah insyaallah nanti siang. Nanti siang ada pembahasan akidah. La ilallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus percaya bahasanya. Tuhan yang menciptakan semesta. Tuhan yang wajib kita sembah. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sederhana kaidah utusan. Kalau Anda punya produk. Anda punya produk. Perusahaan. Mobil. Maka untuk memasarkan produk Anda bagaimana? Anda memerlukan orang yang bisa memasarkan produk Anda adalah dia adalah cerdas. Pandai berkomunikasi. Dan dia tidak boleh berbohong. Kalau berbohong merugikan produk Anda. Kalau Anda punya apa yang memasarkan itu apa namanya? Marketing. atau sales ya, marketing. Kalau Anda punya marketing misalnya apa? Marketing membohong. Mobil Anda itu mobil biasa, harus pakai bensin sama solar. Cuman karena marketingnya Anda itu marketing dungu, agar tepat terjual. Ini mobil istimewa. Bahan bakarnya bisa dirubah dengan air. Berbohong kan ya? Merugikan perusahaan atau tidak? Merugikan setelah dibeli, kasih air gak jalan. Maka marketing tidak boleh berbohong. Dan dia harus cerdas menjelaskan, ngerti seluk-beluknya mesin ini. Ini stangnya, ini beginnya, ini. Biar orang percaya. Dan harus dia lesannya fasih. Cerdas lesannya fasih dalam menyampaikan itu, orang faham. Ini urusan market dengan sebuah produk kita. Bagian dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung, tentu di saat mengirim utusan, maka utusan tersebut harus orang yang jujur dan cerdas nih beliaunya, fasih dalam menyampaikannya. Maka disimpulkan dalam sifat-sifat para nabi, apa? Siddiq, jujur, enggak berbohong. Tabligh, menyampaikan semua yang ia ketahui, beliau ketahui. Khotonah, cerdas membidik pasar itu. Kalau dalam urusan perdagangan, amanah, tidak ada yang sembunyikan. Maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamus salati, mendirikan salat, nanti akan dibahas tentang salat. Wa itaiz zakati, membayar zakat. Wa shaumi ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitul Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, punya kemampuan untuk haji. Nanti kemudian masalah salat, masalah zakat, puasa, haji, itu semua akan dicelentrehkan dalam bab haji sendiri. Tadi kami panjangkan urusan asyhadu alla illallah karena memang di sini tidak dibahas. Sebab nanti langsung masuk bab fikihnya. Sampai di sini dulu insyaallah. Ini muqaddimah kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Pertemuan yang akan datang adalah Arkanul Iman. Ini harus selesai ini, kita praktis. Kita mulai dari dasar. Kami mengharap siapapun yang ingin belajar fikih hendaknya mulai dari dasar dulu. Karena nanti akan kami beri syarah dari fikih praktis yang selama ini sudah dipelajari oleh anak-anak. Makanya yang sudah pernah belajar fikih praktis, Anda akan menemukan begitu mudahnya ternyata membaca kitab teks lama. Karena kalian sudah punya fikih praktis, anak-anakku semua. Dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa mengambil dari fikih praktis yang pernah kami sebarkan, baik melalui video atau yang lainnya. Nanti akan kami gabungkan antara fikih tekstual dan juga pembacaan fikih praktis, insyaallah. Ini saja. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, berikan pemahaman yang benar, menguatkan iman kita, memudahkan kita menjalankan syariat Nabi, panjang umur, Allah mengampuni guru-guru kita dan orang tua kita. Allah memberikan kepada para santri segala kebaikan, dan yang ikuti acara ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjang umur, sihat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.